Cek cek cek cek cek satu dua tiga suara di sana kembali bersama di Jasonnya di Pertamina Jaya Surabaya punya semoga Muhammad Nabina Muhammad Nabina Muhammad Allah سبحان الله والحمد لله ولا إله